aku pernah juga merasakan cinta, tapi tak pernah seindah ini. Mungkin aku juga pernah merasakan rindu, tapi tak pernah sedalam ini. Mungkin kamu takkan pernah percaya, iya, iya, bahwa sesungguhnya aku telah terjatuh. Aku telah larut ke dalam kamu yang ku cintai. Mungkin aku juga pernah merasakan rindu, tapi tak pernah sedalam ini. Mungkin kamu takkan pernah percaya, iya, iya, bahwa sesungguhnya aku yang ku cintai.